Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Matan Al-Jurumiyah barakallahu fikum. Dan pada pembahasan lalu kita membahas jawazim, nah, perangkat-perangkat yang menjazim fi'il. Kemudian kita sudah memasuki perangkat yang menjazim dua fi'il. Nah, setelah dibahas tentang in dan ma, nah, kita lanjutkan kembali. Nah, dan sebelum kita lanjutkan, lihat papan tulis murojaah ringkas. Disampaikan pada pelajaran lalu bahwa perangkat yang menjazim fi'il terbagi menjadi empat. Yang pertama berupa huruf, dan ini sudah menjadi kesepakatan kalau dia itu huruf, yaitu in. Yang kedua, perangkat yang diperselisihkan antara huruf dan isimnya, yaitu idma. Pendapat yang kuat, idma ini adalah huruf. Nah, artinya harfun ala sahih. Kalau in, harfun bitifak. Setelah itu, perangkat berikutnya adalah isim fitifak. Menurut kesepakatan ulama, dia itu isim. Kita apa? Man, ma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haifuma, kaifama. Lalu yang bagian keempat adalah isim ala sahih, isim menurut pendapat yang kuat, yaitu mahma. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kalau dia itu huruf, berarti tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya, telah disampaikan juga ya, seperti in. Kita katakan harfu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Al awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. La mahala lahu minal i'rab. Nah itu. La mahala lahu minal i'rab. Artinya bahwa dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Tidak kita katakan dia itu mubtada, tidak dikatakan sebagai maful fihi muqaddam, tidak dikatakan sebagai mansub ala dzarfiyah, karena dia huruf, enggak ada kedudukan dalam i'rab. Sehingga cukup kita katakan in harfu syartin wa jazibin yajimu fi'lain, al awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Selesai. Begitu juga pada idma, karena idma menurut pendapat yang kuat adalah huruf. Nah, ini diantara faedah pembagian memahamkan tentang huruf dan isim menurut atau yang diperselisihkan antara huruf dan isimnya. Nah, kalau isim berarti dia memiliki kedudukan dalam i'rab, seperti man, ma, ayun, mata, ayana, aina, ada kedudukan dalam i'rab. Nah, itu ya. Apa kedudukannya? Kedudukannya bisa mubtada, bisa maful bihi muqaddam, bisa juga sebagai dhorob makan atau dhorob zaman, bisa juga sebagai hal. Jadi kedudukannya itu dia menempati kedudukan mubtada atau maful bihi, atau apalagi tadi dhorob, bisa dhorob makan, bisa dhorob zaman, lalu sebagai hal. Nah, ini empat ini. Ingat-ingat, mubtada, maful bihi, dorob atau hal. Nah, kita mulai dari man. Man ini bisa mubtada, bisa juga sebagai maful bihi, tergantung konteks kalimat. Kalau fi'il setelah man itu fi'il lazim, berarti dia menjadi mubtada, man itu. Kalau fi'il setelahnya fi'il muta'adi, maka lihat fi'il muta'adinya. punya objek enggak? Kalau punya objek berarti mannya mubtada. Kalau enggak punya objek maka mannya sebagai maful bihi. Nah, gitu ya. Ma sama dengan man. Perinciannya. Bisa mubtada, bisa maful bihi. Bedanya kalau man secara asal dipakai untuk yang berakal, kalau ma untuk secara asal dipemakaiannya kepada yang tidak berakal. Kalau ma. Kemudian ayun juga bisa sebagai mubtada, bisa sebagai maful bihi, bisa sebagai lainnya. Karena dia tergantung pada mudhof ilainya. Ayun ini tergantung pada mudhof ilainya. Dia tuh harus mudhof, setelahnya mudhofun ilai. Nah, barakallahu fikum. Ini secara ringkas nanti antum bisa dapati rinciannya di kitab nahwu yang lain atau kitab Al-Mumtafi Ilmi Nahwu ya. Namun dipahamkan ringkas di sini. Mata, sekarang mata. Ini secara asal isim yang digunakan untuk menunjukkan atas waktu. Nah, kemudian mengandung arti syarat. Seperti yang tadi disebutkan, man secara asal dipakai untuk yang berakal, menunjukkan untuk kepada yang berakal. Ma ditujukan secara asal pemakaiannya kepada yang tidak berakal. Ayun bisa berakal, bisa tidak, tergantung mudhof ilainya. Nah, kemudian isim-isim ini mengandung arti syarat. Sehingga diartikan man siapakah, mah apakah, ayun artinya tergantung mudhof ilainya. Nah, bisa apakah, bisa siapakah, dan yang semisalnya. Mata tadi disampaikan secara asal untuk apa tadi? Menunjukkan waktu kan? Kapan? Kemudian mengandung arti syarat ketika dimasukkan dalam isim syarat sehingga diartikan kapankah. Nah, ayana juga seperti mata, secara asal untuk memiliki arti waktu. Kemudian dimasukkan dalam isim syarat mengandung arti syarat. Artinya menjadi kapankah. Aina secara asal untuk menunjukkan zaman, tempat, apa? Makan, menunjukkan makan itu tempat. Aina di mana? Lalu dimasukkan dalam isim syarat sehingga dia menjazm, memiliki arti syarat menjadi di manakah artinya. Kalau aina di mana? Untuk yang bukan isim syarat ketika dimasukkan dalam isim syarat artinya menjadi di manakah. Ya. Ana sama seperti aina. Secara asal untuk isim menunjukkan tempat di mana. Kemudian ketika dimasukkan dalam isim syarat artinya di manakah. Nah, atau dimanapun apa? Dimanapun ya. Lebih tepat dimanapun. Aina tadinya artinya di mana? Aina ketika dimasukkan dalam isim syarat artinya dimanapun. Nah, kayak mata kapan? Kalau dimasukkan dalam isim syarat artinya kapanpun, gitu ya. Kapanpun. Ayana juga yang artinya kapan menjadi kapanpun. Nah, haifuma sama dengan aina. Di mana menjadi dimanapun. Kaifa? Nah, sebentar. Yang mata sampai haifuma nih. Mata, ayana, aina, anna, haifuma ini kedudukan dalam i'rab mansub ala dzarfiyah. Mansub ala dzarfiyah, mansub sebagai dorob. Dorobnya kalau tadi disebut sebagai makan, dorob makaniyah. Kalau disebut sebagai zaman, disebut dorob zamaniyah. Artinya dorob yang menunjukkan tempat atau waktu. Yeah. Kaifama ini untuk hal. I'rabnya ini untuk hal ya. Nanti. Nah. Mengerti? Diulang. Man, ma, dan ayun. Ini i'rabnya bisa mubtada, bisa maful. Man dan ma bisa mubtada, bisa maful bihi. Ayun bisa mubtada, maful bihi atau yang lainnya tergantung mudhof ilainya. Man secara asal dipakai untuk yang berakal, ma dipakai untuk yang tidak berakal. Nah, kemudian ketika mengandung arti syarat, dia menjazm dua fi'il. Artinya menjadi man siapapun atau barang siapa. Ma apapun artinya. Ayun apapun atau siapapun atau arti lainnya tergantung mudhof ilainya. Kemudian setelah itu mata, ayana, aina, anna, haifuma. Ini semuanya isim-isim syarat ini fi mahali nasbin ala dzarfiyah. Naam. Kemudian kaifa fi mahali nasbin ala hal. Kemudian setelah itu mahma. Ya, mahma adalah isim menurut pendapat yang kuat seperti ma, secara asal dipakai untuk yang tidak berakal. Dipakai untuk yang tidak berakal. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai di sini? Lalu setelah itu kita akan masuk ke contoh. Kalau sudah mengerti pembagian perangkat syarat ini, perangkat syarat ini dibagi menjadi empat tadi ya. Ada yang huruf menurut kesepakatan, ada yang disebut huruf menurut pendapat yang kuat yaitu idma, huruf menurut kesepakatan yaitu in, atau ada juga yang isim menurut kesepakatan yaitu man, ma, ay, ayun, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifa. Kemudian mahma isim menurut pendapat yang kuat. Semua perangkat syarat ini adalah mabni kecuali ayun, mu'rab ayun. Semuanya mabni sehingga kita katakan fi mahali apa nanti. Kalau dia itu sebagai mubtada fi mahali raf'in. Kalau sebagai maf'ul bihi fi mahali nasbin. Kalau mansub ala dzarfiyah fi mahali nasbin. Kalau sebagai dzaraf fi mahali nasbin ala dzarfiyah. Kalau in enggak ada mahalnya. Kita katakan la mahala lahu minal i'rab. Nah, kalau in. La mahala lahu minal i'rab ya. 6. Apa? Waktu atau tempat? Dorob. 6. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke contoh untuk masing-masing. Kemarin apa dicontohkan in? Contohnya apa yang di kemarin dibacakan? Apa? In yakum zaidun yakum amrun. In yakum zaidun yakum amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Gitu ya. Ini kita bisa ganti idma, itu aja. Masukkan idma. In yakum zaidun yakum amrun atau idma yakum zaidun yakum amrun. Ini untuk contoh ya. Kita ulang i'rabnya. In atau idma harfu syartin jazimin. Sambil mengejah dalam hati antum atau mengeja dengan lisan antum tanpa dikeraskan. In atau idma harfu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Al awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. La mahala lahu minal i'rab. Nah itu, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa huwa fi'lu syartin. Wa alamatu jazmihi sukun. Zaidun fa'ilun marfu'. Fa'ili yakum marfu'un alamatu rafihi doma. Yakum fi'lu jawabu syartin majzumun bi'in. Fi'lu jawabu syartin majzumun bi'in. Atau yakum mudhari'un majzumun bi'in wahuwa jawabu syartin. Nah, masalah dibalik juga. 6. Kita ulang. Yakum fi'lu jawabu syartin majzumun bi'in. In wa alamatu jazmihi sukun. Amrun fa'il yakum marfu alamatu rafihi doma. 6. Ini sama untuk ucap in dan idma. 6. Sekarang masuk ke ma. Tadi disampaikan tidak ada kedudukan dalam i'rab ya. Lama halalahu minal i'rab. Ma apa kemarin yang ditulis? Contohnya apa kemarin yang disampaikan? Atau yang gampang. Tadi ma disampaikan untuk yang tidak berakal kan? Untuk yang berakal kita bikin ma taf'al. Ma taf'al af'al. Yang gampang aja. Apapun yang kau lakukan, maka aku lakukan. Berarti ma ini untuk menunjukkan pada yang tidak berakal, perbuatan. 6. Apapun yang kau lakukan, maka aku lakukan. 6. Tadi disampaikan i'rab isim-isim syarat itu bisa mubtada, bisa maf'ul bihi, bisa dhorob, bisa hal ya. Nah ini masuknya apa nih? masuknya adalah sebagai maful bihi. Maka kita katakan ma ismu syartin. Kalau in tadi kita katakan harfu syartin. Kalau sekarang kita ucap ismu syartin. Nah, perbedaan pertama yang harus dipahami. Lalu nanti kita ucap memiliki kedudukan. Ma ismu syartin jazimin. Yajzimu fi'lain. Al-awal fi'lu syartin wa thani jawabuhu wa jazauhu. Mabni ala sukun. Nah, ma'nya mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Karena mabni kita katakan fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Nah, itu ya. Mabni. Karena mabni kita katakan fi mahali. Kalau kita kata, kalau bukan mabni, kita langsung mengucap maful bihi, mengucap fa'il, mengucap mubtada. Nah. Ulang, ma ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain al-awal fi'lu syartin wa thani jawabuhu wa jazauhu. Mabni ala sukun fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Taf'al fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa huwa fi'lu syartin wa alamatu jazmihi sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir bihi wujuban takdiruhu anta. Fa'ilnya apapun yang engkau lakukan, itu kan artinya apapun yang engkau lakukan af'al maka aku lakukan. Nah, langsung kita sekarang masuk af'alnya. Af'al fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa huwa jawabu syartin wa jazauhu wa alamatu jazmihi sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir bihi wujuban takdiruhu ana. Nah, itu barakalafikum. Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, nanti antum bisa merujuk ini di kitab yang lain ketika antum mendapati pembahasan yang sama. Tapi antum sudah ngerti pembahasan pokoknya. Gitu ya. Nah, lalu apa sekarang? Man, sekarang man, ya. Man tadi untuk yang berakal. Yang berakal kan man? Man yukrimni ukrimhu. Siapapun yang menghormatiku, maka aku menghormatinya. Man di situ menunjukkan kepada yang berakal enggak? Berakal, siapapun yang menghormatiku, karena yang bisa menghormati adalah orang berakal, ya enggak? Kalau kitab berakal enggak? Kitab. Enggak. Kitab ini enggak berakal, maka ketika kita mengatakan man ini enggak mungkin kita masukkan, kita memaksudkan kepada kitab atau kepada hewan. Berarti yang kita maksudkan man di sini orang, tatu santri, datu mudaris, datu tetangga atau teman. Itu maksudnya. Siapapun di sini siapa? Ya bisa tetangga, bisa santri, bisa teman, bisa mudaris dan yang semisalnya. Tapi kalau ma taf'al af'al, nah itu bisa maksudnya kepada yang tidak berakal. Atau ma tashtari astari, apapun yang kau beli, aku beli. Nah, pakainya ma. Ma tashtari astari. Apapun yang engkau beli, aku beli. Ya. Ma di sini maksudnya ke, bisa ke kitab, bisa ke pena, bisa ke baju dan yang semisalnya. Nah, sekarang man. Tadi man. Man yukrimni ukrimhu. Nah. Siapapun yang menghormatiku, maka aku akan menghormatinya. Atau barang siapa yang menghormatiku maka aku akan menghormatinya. Nah, di sini man di sini untuk isim syaratnya, yukrimnya fiil syarat, ukrimhu fiil jawab syarat. Itu ya. Lalu setelah itu dirinci. Man ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Al awal. Nah, coba diucap bareng. Man ismu syartin terus wajazim yajzimu fi'laini al awal wasani jawabuhu wajazauhu mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Yukrimni, lanjutkan bacaan. Yukrimni li fi'lun mudhari'un majzumun fi mahali wa syartin wa alamatu jasmihi nasbun. Ya, nam diucap fi'lu syartin dulu enggak apa-apa. Wa fi'lu syartin wa alamatu jasmihi sukun. Terus ya, wa wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila man man nam nun lil wiqayah nun lil wiqayah ya dhamir mutasil ya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalin nasbin mafulun bihi. Nah, kemudian ukrimhu. Fi'lun mudhari'un majzumun fi man wa huwa fi'lu jawabu syartin wa jazauhu. Terus wa fa'iluhu wa fa'ilun dhamirun katsiran mutukan takdiru ana. Iya, takdiru ana, ahsanta. Alha ukrimhu ha dhamir mutasil mabni ala ala ala domi fi mahali nasbin mafulun bihi. Nah, mana khobar mubtada'nya? Al mubtada' harus ada khobar kan? Iya. Khobarnya ini fi'il syarat, ini khobar. Ada yang mengatakan khobarnya fi'il syarat dan jawab syarat, itulah khobar. Nah, khobarnya. Kalau kita katakan khobarnya fi'il syarat enggak masalah. Wa fi'lu syartin fi mahali raf'in wa khabaruhu fi'lu syartin. Nah itu, atau wa khabaruhu fi'lu syartin wa jawabuhu. Nah, sekarang masuk apa? Man ma ay, ayun sekarang. Ayun. Nah, iya, ayya kitabin takra akra. Ayya kitabin, ayya kitabin takra akra. Kitab apapun yang engkau baca maka aku baca. Nah, ini berarti kedudukannya sebagai maful bihi, langsung maful bihi karena dia mu'rab ya, bukan mabni. Kita katakan langsung maful bihi, bukan fi mahali nasbin maful bihi lagi. Langsung kita katakan maful bihi kalau ini. Ayya kitabin. Nam. Ayu insanin. Ayu insanin. Insanin. Yukrimni. Ukrimhu. Ukrimhu. Nah, sekarang ayu doma ya. Marfu karena sebagai mubtada. Kalau ayya kitabin takro akro mansub karena sebagai maful bihinya. Kitab apapun yang kau baca maka aku baca. Ayu insanin yukrimni ukrimhu. Siapapun manusia, manusia siapapun, orang manapun yukrimni yang menghormatiku maka aku akan menghormati dia. Nah, sekarang sebagai apa? Mubtada kan? Tadi disampaikan bahwa apa tadi? Ayun i'rabnya sesuai dengan mudhof ilainya. Gitu kan? Sesuai dengan mudhof ilainya. Kalau mudhof ilainya kepada yang dia itu bisa menjadi maful bihi maka dia menjadi maful bihinya. Kalau dia itu mudhof ilai kepada perkara yang berakal dan bisa menjadi mubtada maka dia menjadi mubtada. Nah, kalau mudhof ilai kepada dhorob maka dia menjadi dhorob. Ayya yaumin tazuruni. Nah, ayya yaumin hari apapun tazurni tazur nam tazurni ya azurka. Ini bikin contoh-contoh yang gampang dulu ya karena targetnya untuk mengerti isim syaratnya ini. Ayu ayya yaumin tazurni azurka, hari apapun yang engkau mengunjungiku aku akan mengunjungimu. Nah, di sini sebagai apa? Mansub sebagai dorob. Mansub sebagai dorob di sini. Nah, hari apapun yang aku mengunjungimu maka aku akan mengunjungimu. hari apapun yang kamu mengunjungiku pada hari tersebut, maka aku akan mengunjungimu. Nah, irobnya sama dengan yang telah lewat, irobnya. Kalau kita irob ulang, maksudnya sama ini yang ayya kitabin sama dengan mengirob mak tadi. Ayu insanin sama dengan mengirob man. Bedanya mu'rob saja. Ya, kita irob. Ayya kitabin takro akro ayya ismu syartin jazimin yajimu fi'leni al awal fi'lu syartin wathani jawabuhu wajaza'uhu man mansub mafulun bihi maqaddam bahwa mudab kitabin mudabun ilai takra fi'lu syartin jazimin fi'lu syartin madzum bi ayya wa alamatu jazmihi sukun fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta akra fi'lu jawabu syartin madzum bi ayya nam wa alamatu jazmihi sukun wa fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anna. Nam ayu insanin ayu mubtada afan ayu ismu syartin jazibin yajimu fi'laini al awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu mubtada'un marfu' sebagai mubtada' yang marfu' wa alamat rafihi doma wa huwa mudhaf insanin mudhafun ilai. Kalau tadi ayya yang di atas ayya kitabin maf'ulun bihi mansub alamat nasbihi fathah wa huwa mudhaf kitabin mudhafun ilai, gitu ya. Kalau terlewat, kita kembali ke ayu insanin. Ayun tadi wa huwa mudhaf insanin mudhafun ilai. Yukrimni fi'lu syartin majzumun bi ayu wa alama majzumun alamatu jasmihi sukun wa fa'iluhu damir satir bihi jawasan takdiruhu wa kembali ke insan yaud ila insan nun lil wiqaya ya damir mutasil mabni ala sukun fi mahalin nasbin mafulun bihi ukrimhu ukrim fi'lu jawabu syartin wa jazauhu majzumun bi ayun wa alamatu jasmihi sukun wa ha damir mutasil mabni ala damir fi mahali nasbin mafulun bihi. Siapapun orang yang menghormatiku maka aku akan menghormatinya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke apa sekarang? Mata. Sekarang mata. Kita mata Allah al imam mata ta'rifuni Allah. Karena ketemu sukun kita baca Allahil imam mata. Asalnya Allah. Mata abu al imam mata ta'rifuni. Kalau kita baca sambung mata abu il imam mata ta'rifuni, gitu ya. Nah, mau ngirob apa dilanjutkan? Antum mau ngirob apa? Ana lanjutkan ngirobnya. Lanjutkan. Nah, mata ismu syartin jazimin yajimu fi'lain al awal fi'lu syartin wa thani jawabuhu wa jazauhu mabni ala. Nah ini. Mabni ala sukun fi mahali nasbin ala dzarfiyya. Fi mahali nasbin sebagai dzaraf. Dzaraf apa di sini? Mata. Dzaraf zaman. Naam. Adha fi'lun mudhari'un madzumun bi mata atau bahwa fi'lu syartin. Kalau lebih ringkas adha fi'lu syartin. Nah itu. Pada fi'lu syartin majzumun bi mata, tapi untuk lebih rinci adha fi'lun mudhari'un majzumun bi mata wa alamatu jazmihi sukun wa huwa fi'lu syartin. Naam. Yang sukunnya ternyata dirubah jadi kasrah ya. Berarti kita katakan wa alamatu jazmihi sukun muqaddar. Hurikat bil kasri lil tiqa' sakinah. Nah, karena kenyataannya kita baca mata al-do'il imam mata ta'rifuni mabni ala sukun qadar, sukun yang diperkirakan ada dihapus. Qadar itu diperkirakan ada dihapus. Kenapa dihapus? Karena sukun ketemu dua sukun sehingga diganti menjadi kasro. Al-do'il imam mata al-do' tadi fi'ilun mudhari'un madzumun bimata wa alamatu jasmihi sukun muqaddar wa hurikat bil kasri liltiqa sakinain al imamata mafulun bihi mansub alamatun nasfihi fathah ta'rifuni fi'lu mudhari'un majzumun bimata wa huwa jawabu syartin. Jawabu syartin asalnya ta'rifu ta'rifuna ta'rifuna asalnya ta'rifuna, kemudian karena majzum nunnya dibuang menjadi ta'rifu ta'rifuni. Nun di sini untuk wiqayah bukan nun dari fi'il, bukan ya, wiqayah. Nah, ta'rifuni. Kita ulang. Ta'rifuni, ta'rifuni, ta'rifu fi'lun mudhari'un majzumun bimata wa huwa fi'lu jawabu syartin wa jazauhu. 6. Majzum alamatu jasmihi hadfun nun wal wawu, wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nun lil wiqayah ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin mafulun bihi. 6. Dengan melihat dan antum paham ini nanti antum insyaallah hafal sendiri ya. Walaupun enggak hafal antum mengerti itu tujuan dari maksud belajar, mengerti. Nah, maka i'rabnya kita pindah ke papan tulis untuk pagi ini biar lebih maksimal mengerti ya. 6. Apa artinya? Mata adha'il imamata, kapan pun aku meletakkan imamah itu dilepas imamahnya, ta'rifuni maka kalian mengenalku. 6. Yaitu imama tertentu ada yang dipakai dengan model lisam. Lisam itu dipakai imama kemudian dikasih buntut imamanya ini ditutupkan ke hidung. Jadi yang tersisa tinggal mata. Kayak ninja. Tahu enggak? Pernah antum lihat orang pakai sorban? Imam itu sorban, sorban. Sorban berbuntut yang buntutnya itu dikembalikan ke muka kemudian nutup mukanya sehingga terisa mata. Nah, kapanpun dia meletakkan imamah model ini, dia akan kenal orang lain karena bukan ninja lagi. Ketika itu. Kalau imamah biasa ya kita udah kenal ini fulan pakai imamah, udah kenal ya. Nah, yaitu imamah yang model-model lisam menutup hidung. Nah, imamah seperti itu enggak boleh dipakai untuk sholat, ada larangan. Nah, barakalahikum. Apa sekarang? Mata sudah. Ayyana, ayyana seperti mata. Ayyana ta'dil bihir rihu tanzil. Kapanpun rihu artinya cuaca atau angin ya. Ta'dil artinya stabil atau normal lah. Kapanpun angin normal tanzil maka engkau singgah. Maksudnya kapanpun cuacanya segar, sejuk, enggak berangin, enggak ini dan sebagainya, tanzil silakan singgah. Nah, ayyana ta'dil bihi rihu tanzil. Di sini ayyana sebagai isim syaratnya, ta'dil fi'il syarat, rihunya fa'il untuk ta'dil, tanzilnya jawab syaratnya. Nah, itu ringkasnya. Lalu kita rinci. Ayyana ismu syartin jazimin yajimul fi'laini al-awwal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Nah, fi mahali nasbin. Nasbin ala dzarfiyah sebagai dzaraf. Ta'dil fi'lu syart fi'lun mudhari'un madzumun bi ayyana wa alamatu jasmihi sukun wa fa'iluhu dabar mustatir fihi wujuban takdiruhu afan rihu fa'ilnya rihu ya rihu terburu-buru ulang. Ta'dil fi'lun mudhari'un madzumun bi ayyana wa alamatu jasmihi sukun. Nah itu. Ba harful jar ha fi mahali jarin. Arihu fa'il li ta'dil. Wa nam. Farfuun alamat rafihi doma. Atansil fi'lun mudhari'un majzumun bi ayyana wa huwa jawabu fi'lu jawabu syartin. Wa jazauhu wa alamatu jasmihi sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya. Kembali ke rih. Rih ini mu'anas. Rih mu'anas yang enggak bertanda. Pernah kita lewati di pembahasan al-muntafi ilmi tasrid. Nah, itu. Apalagi? Kaifa ma tajlis ajlis. Nah, bagaimanapun engkau duduk maka aku duduk. Nah, sebagai apa kaifa di sini? Sebentar, tadi ai man ma ayun, mata, ayana, aina. Sudah belum ena? Ena belum ya. Aina tajlis ajlis, gitu. Aina tajlis ajlis, dimanapun kau duduk maka aku duduk. 6. Kemudian boleh ditambahkan ma menjadi aina ma. Aina ma takunu yudrikumul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada maka kematian akan menjumpai kalian. 6. Nanti ada pembahasan tentang ma, diingatkan ya. Ma ini bisa masuk kepada beberapa isim syarat yang tadinya aina menjadi ainama. Ainama. 6. Nanti diingatkan. Untuk pertemuan berikutnya mungkin enggak cukup kalau pertemuan sekarang. Lalu melihat ainama berasal dari aina ditambah dengan ma. Gitu ya. Ainama artinya tetap dimanapun. Aina, aina dan ainama artinya sama dimanapun. Artinya sama. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada maka kematian akan menjumpai kalian. Ainama ismu syartin jazimin yasimu fi'laini al-awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu mabni ala. Kalau kita lihat pada asalnya aina berarti mabni ala fathi ma zaida, ma tambahan saja. 6. Takunu fi'lun mudhari'un madzumun bi aina ainama awal alamatu jazmihi hadfun nun, asalnya takununa kan hadfun nun. Wal wawu domir mutasil babni ala sukun fi mahali rafin fa'il. 6. Yudrik asalnya dari yudrik kum, asalnya gini tulisannya ada dua kap asalnya yudrik kumul maut. 6. Yudrik fi'lun mudhari'un madzumun bi ainama wa huwa jawabu syartin wa jazauhu. 6. Wa alamatu jazmihi sukun yudrik kum. Kalau kapnya kita pisah yudrikum sukun ya. Jadi Al-Qur'an disambung enggak kapnya? Kalau disambung yudrikum jadi tasdid. Kenapa disambung? Karena ketemu dua huruf yang sama di idgham, maksud sambung itu idgham. Ketemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun maka wajib idgham. 6. Tidak bisa. Di Al-Qur'an, jangan di buku. Di buku kadang nulisnya beda dengan Al-Qur'an. Oh gitu. Tapi ini potongan ayat. Iya, maksudnya lihat di mushaf. Di mushaf ada yang tentang mushaf. Ya udah, artinya antum bisa merujuk nanti. Syaitnya bayutrikum di sini fi'lu fi'lu mudhari'un majmuun bi ainama li'annahu fi'lu jawabu syartin wa jazauhu. Wa majmuu alamatu jazmihi sukun. Kum dhamir mutasil fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Al-maut sebagai fa'il. Al-maut fa'ilun marfu alam tarafihi doma. Fa'il untuk yudrik. Nah, warahmatullahi'alaikum. Nah, setelah itu apa? Anna. Anna sama dengan ngucap aina ya, tinggal diganti aja. Haithuma juga sama dengan ngucap aina, karena sama-sama memiliki arti zaman, dorob zaman. Kaifa, nah sekarang yang beda kaifa ini. Kaifa ma, beda. Nah, diulang. Mata, ayana, aina, anna, haithuma. I'rabnya semuanya sebagai dorob. Kita katakan fi mahali nasbin alat dorfiyah, kan gitu. Sekarang kaifa, fi mahali nasbin hal. Kaifa mata jilis ajlis. Bagaimanapun engkau duduk, maka aku duduk. Nah, karena di sana ada banyak gaya duduk. Ada yang namanya duduk kurfusa. Duduk kurfusa, duduk bertinggung. Ada yang namanya duduk bersila. Itu bersila ya, yang sekarang Abu Salma bersila. Ada duduk tasyahud. Ketika antum salat ya. Nah itu. Bagaimanapun engkau duduk maka aku duduk. 6. Kaifama fi'lu ismu syartin. Kaifama ismu syartin jazimin yajimu fi'laini al-awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Mabni ala fathi. Kita lihat kaifanya. Mabni ala fathi. Ma zaida. Tajlis fi'lun mudhari'un majzumun bi kaifama. Alamatu jazmihi wa huwa fi'lu syartin. Alamatu jazmihi sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Dhamirun mustatirun bihi wujuban takdiruhu anta. Nah, ajlis fi'lun mudhari'un majzumun bi kaifama. Walam bahwa fi'lu jawabu syartin wa jazauhu majzum alamatu jazmihi sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Nah, kalau enggak mengerti rincian i'rab, yang penting antum mengerti isim syarat mana, fi'il syaratnya mana, jawab syaratnya mana. Kaifama tajlis ajlis, isim syaratnya kaifama. Fi'il jawab syaratnya tajlis. Fi'il syaratnya tajlis, fi'il jawab syaratnya ajlis. Baik fi'il syarat atau jawab syarat, semuanya harus majzum karena ketemu dengan perangkat yang menjazm dua fi'il. Nah, kalau ini kebetulan fi'il yang mudhari', maka kita katakan majzum langsung. Tapi kalau ketemunya fi'il madhi, kita katakan fi mahali jazmin. Atau kalau datang setelahnya berupa jumlah, juga kita katakan fi mahali jazmin kalau datangnya jumlah. Nah, seperti apa? Man ya'tini falahu ja'isa. Man ya'tini. Man ya'tini falahu ja'isatun. Ja'isatun. Siapa yang mendatangiku maka ia berhak mendapat hadiah. Nah, man ismu syartin jazimin. Ya'ti fi'il mudhari'un majzumun biman wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Wa huwa fi'il syartin. Wa fa'iluhu dhamir mustatir bihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila man. Nun lil wiqaya ya maf'ulun bihinya. Dhamir mutasil bi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fa faqi'atun rabit fa rabita li jawab syarat. Ini ada pembahasan sendiri ya. Ketika jawabannya jawaban-jawaban jawab syarat yang tidak layak menjadi jawab syarat, maka dikasih fa. Nah, untuk menjelaskan ini agak panjang. Jadi mungkin bisa diakhirkan antum pada pembahasan kitab Al-Mumtik fi Ilmin Nahwi atau kitab lainnya. Nah, syaitnya mau memahamkan jawab syarat itu bisa berupa jumlah ismiyah. Man ya'tini falahul ja'isa. Lahu di sini jar lam harful jar hak fi mahali jarin sebagai khobar muqaddam, ja'isanya mubtada muakhar. Jumlah mubtada dan khobar ini sebagai jawab syarat. Wa jumlah mubtada wa khabaruhu fi mahali jazmin jawabu syartin. Fi mahali jazmin jawab syarat. Nah, seperti yang kemarin disampaikan, kadang-kadang fi'ilnya fi'il madi kan? Fi'il madi kita katakan juga fi mahali jazmin. Ini juga kita katakan falahul ja'isa ini fi mahali jazmin sebagai jawab syarat. Selesai ya? Apa ada yang belum? Mahma ini sama dengan ma. Nanti apa yang dicontohkan pada mak diganti mahma saja. Cara mana juga sama. Seperti sama mahma apapun. Mahma apapun. Ada pertanyaan? Nah, pagi ini alhamdulillah kita bisa menyelesaikan perangkat-perangkat syarat yang menjazm dua fi'il. Untuk pertemuan besok diingatkan tentang mak zaidah. Wikoya melindungi fi'il agar tidak kasro. Apapun ya. Iya. Pembahasan berikutnya kita masuk ke ini ya, marfu'atil asma ya. Nah, kalau gitu antum tulis saja ini kita tambah sebentar. Hukum ma zaidah antum tulis. Hukum ma zaidah pada perangkat syarat. Ditulis. Hukum ma zaidah pada perangkat syarat terbagi menjadi tiga. Ini yang kaifa menjadi kaifa ma ini kan ma zaidah. Hukum ma zaidah pada perangkat syarat terbagi menjadi tiga. Supaya pembahasan ini selesai, besok kita masuk bab baru yaitu bab marfu'atil asma gitu. Nah, hukum majaidah terbagi menjadi hukum majaidah pada perangkat syarat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tidak boleh ditambahkan majaidah. Perangkat syarat yang tidak boleh ditambahkan padanya majaidah. Pertama, perangkat syarat yang tidak boleh ditambahkan padanya majaidah. Perangkat syarat yang tidak boleh ditambahkan padanya majaidah yaitu ma, mahma, anna sama man. Nah, atau kita ulang man biar lebih urut ya. Man, kemudian ma, kemudian mahma, kemudian anna. Ini empat ini enggak boleh diberi mak syaidah. Man, kemudian ma, kemudian mahma, kemudian anna. Tidak boleh diberi mak syaidah. Empat perangkat syarat ini. Nah, kemudian yang kedua, boleh ditambahkan mak syaidah. Artinya boleh ada, boleh enggak ada. Boleh ada, boleh tidak ada. Yang pertama in. In boleh ditambah mazaida. In ditambah ma menjadi imma. Menjadi imma, menjadi gini tulisannya. Imma asalnya dari in ma, kemudian terjadi idgham mutanajisain ya, menjadi imma. In dan ma. Kemudian aina sekarang. Aina boleh ditambah ma. Aina tambah ma menjadi ainama. Menjadi ainama. Ainama ya. Lalu mata ditambah ma menjadi matama. Matama tulisannya masih bengkok alifnya. Nah, lalu ayun, lalu ayun, ayun dikasih ma, ayun dikasih ma, ayuma, ayuma. Nah, ayuma, ayama, ayima tergantung kedudukan dalam i'rab. Ayuma. Ada berapa? Ada empat ya. Yang tidak boleh diberi ma ada empat. Tadi yang tidak boleh diberi ma adalah man, ma, mahma, dan anna. Enggak boleh diberi ma, ma zaida. Yang boleh dikasih ma juga ada empat, yaitu in, aina, mata, dan ayun. In menjadi imma, aina menjadi ainama, mata menjadi matama, ayun menjadi ayuma. Nah, kemudian yang C, yang terakhir, yang wajib ditambah ma, yang wajib ditambah ma, yang wajib ditambah ma, yaitu haifu menjadi haifu, menjadi haifuma. Haifuma yang kita dapati yang di matan itu sudah ditambah haifuma, iya kan? Haifuma itu asalnya dari haifu. Enggak boleh kita lepas ma-nya, kita harus katakan haifuma. Enggak boleh kita katakan haifu, kalau haifu saja jadi dorob nanti. Kalau haifuma menjadi isim syarat yang mengandung arti dorof. Nah, haifu dan idma. Haifu dan idma asalnya dari id. Idma asalnya dari id. Nah, yang juga dorof. Kemudian wajib bersambung dengan ma menjadi idma. Namun tadi disebutkan huruf ala sahih ya. Nah, kalau huruf ala sahih berarti dia bisa masuk dalam harful jar. Nah, haifuma sama idma. Haifuma kalau di yang kita baca sudah haifuma, iya enggak? Dan juga sudah idma yang kita baca. Itu asal haifuma itu haifu ditambah ma zaida. Idma asalnya dari id ditambah ma. Nah, itu rangkuman yang berkaitan dengan mak syaidah yang masuk pada perangkat syarat. Ada yang tidak boleh ditambahkan di perangkat syarat, ada yang boleh ditambahkan, dan ada yang wajib ditambahkan. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.